mana kitab itu? Untunglah kitab ini tidak hilang. Ya, aku ingat sekarang. Aku pasti telah menjadi pingsan karena rasa sakit yang menyengat di seluruh tubuhku. Setelah aku mencoba untuk menguasai cara pernafasan dari kitab ini. Ini pastilah sebuah kitab aji kesaktian yang sangat hebat. Aku akan mempelajarinya. Ya, aku akan mempelajarinya. Walaupun belum menjadi jelas siapa pemilik kitab ini. Tapi aku yakin, pastilah pemiliknya telah merestuiku untuk mempelajarinya. Anting Wulankah pemiliknya? Kitab ini pastilah sebuah kitab yang telah berumur ratusan, entah ribuan tahun, pada saat mana belum ditemukan bahasa tulisan untuk penyampai atau melestarikan aji ini. Sangat unik sekali aji kesaktian ini. Dari sudut yang dibuat antara gambar laki-laki yang bersila dan matahari, dapat kutarik kesimpulan bahwa aku harus bersemedi hingga seperempat hari atau sekitar 3 jam sambil menahan nafas. Ya, menahan nafas. Gambar hidung laki-laki yang tengah duduk bersila diberikan anak panah yang banyak, yang pasti berarti udara. Dan anak panah atau udara itu digambarkan seakan-akan tertahan oleh satu kekuatan hingga tidak masuk ke dalam lubang hidung dan mulut. Ya, pastilah dugaanku tidak keliru. Ya, menahan nafas. Pastilah tidak salah perkiraanku. Tapi mengapa tubuhku serasa terbakar? Baiklah, akan kucoba kembali. Kuikuti semua petunjuk-petunjuk yang berada dalam kitab ini. Pasukan, siap. Lancar kanan, gerak. Berhitung. 1, 2 Gah. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Kembali, Raden Sakapalwaguna duduk bersila dan memejamkan matanya. Sikapnya kelihatan demikian kaku. Tidak terlihat sedikit pun gerakan nafas pada dada maupun perutnya. Beberapa saat kembali berlalu dan... Raden Sakapalwaguna berguling-guling tidak kuasa menahan rasa sakit yang kembali menyengatnya. Dan beberapa saat kemudian disusul oleh rasa panas yang tidak tertahankan. Muncul saat ini.